Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna mardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Salat Rasul karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamim Al-Najri rahimahullah. Pelajaran kita sampai pada ucapan beliau, i'lam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-thalath al-masaili wal-amal bihinna, yaitu kewajiban setiap muslim muslimah mempelajari tiga masalah dan beramal dengannya. Masalah yang pertama telah kita pelajari, bahwa Allah SWT yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki dan tidak membiarkan kita terlantar, terkatung-katung, tanpa pedoman hidup, tanpa bimbingan, melainkan Allah SWT mengutus kepada kita Rasul. Barang siapa menaatinya masuk jannah, barang siapa maksiatinya masuk neraka. Kemudian yang kedua, as-saniyatu, masalah yang kedua, annallaha la yardha, sesungguhnya Allah la yardha, tidak ridha, tidak rela, ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, dipersekutukan ma'ah bersamanya, dipersekutukan bersamanya, ahad yani ahadun min makhlukatih, salah satu dari makhluk-makhluknya, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Artinya di sini yang ditegaskan, yang disebutkan, dikhususkan adalah syirik dalam hal tauhid uluhiyah. Allah tidak ridha, tidak rela dipersekutukan bersamanya salah satu dari makhluknya dalam beribadah kepadanya. Ini syirik, ya, syirik akbar, syirik besar, yang namanya syirik besar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari millatul Islam, dari agama Islam, mubtilun li asli tauhid, membatalkan pokok, ya, tauhid, tidak yang tersisa tauhidnya, tidak yang tersisa imannya, Islamnya, ya, pelakunya menjadi musyrik kafir, murtad, keluar dari Islam, dan mukhallidun finnar, menjadikan pelakunya kekal dalam neraka di akhirat nanti. Yang ditekankan di sini secara khusus disebutkan adalah syirik dalam hal tauhid uluhiyah. Ya, karena niza', perselisihan yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dan rasul-rasul sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya dengan kaumnya, adalah dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini, yaitu dalam masalah tauhid uluhiyah, ubudiyah, yang merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, yaitu menauhidkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, yang disembah, tidak selainnya. Menyembah selainnya bersama penyembahan kepada Allah berarti menyekutukannya, syirik akbar. Nah ini Allah tidak ridha, tidak rela. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang berdakwah kepada kaumnya, umatnya, hendaknya kalian hanya menyembah Allah dan hendaknya kalian menjauhi taghut, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ini yang di khususkan penyebutannya oleh Asy-Syaikh. Kufar Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, mereka meyakini tauhid rububiyah, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Ya. Allah yang memberi mereka rezeki. Ya, dari langit dan keluar dari bumi, rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, tetapi khilaf, niza', perselisihan, pertentangan yang terjadi dalam hal uluhiyah. Nah, karenanya kemudian tegakkan jihad fi sabilillah li'la'i kalimatit tauhid. Jihad, berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah. Nah, syirik itu sebenarnya meliputi tiga tauhid itu. Ada syirik dalam hal tauhid rububiyah, ada syirik dalam hal tauhid uluhiyah, dan ada syirik dalam hal tauhid al-asma wa sifat. Nah, tapi sekarang secara khusus yang dibahas adalah tauhid terkait tauhid uluhiyah, ini syirik ya yang terkaitnya dengan tauhid uluhiyah ubudiyah. Naam. Kata Syekh selanjutnya, la malakun muqarrabun. Tidak ya malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia malaikat yang terdekat kepada Allah, Jibril alaihi salam sekalipun. Ya, malaikat yang terdekat kepada Allah, yang termulia, malaikat yang termulia di sisi Allah. Ya. Jika disekutukan, diibadahi bersama Allah, Allah tidak rela, tidak rela. Wala nabiyun mursal, tidak punya nabi yang diutus. Ya. Meskipun nabi itu, rasul itu yang terafdhal, yang termulia, Muhammad SAW sekalipun, tidak. Siapapun dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi, ya, apalagi yang di bawahnya dari kalangan wali-wali, mereka semua adalah ibadullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu adalah hamba-hambanya Allah yang berkewajiban menghambakan diri kepada Allah dengan beribadahnya kepada Allah. Ya, kok disembah bersama Allah? Safaha. Itu namanya kedunguan. Nah. Dan itu namanya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disetarakan, ditandingkan dengan hambanya, dengan makhluk ciptaannya. Apalagi yang menyembah batu, pohon, dan benda-benda mati. Nah, semuanya. Allah tidak rida dengan itu. Allah murka dengan itu. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Oleh karena itu, jangan kamu berdoa, ya, kepada sesuatu, seseorang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-masajid, di sini ada jama' masjid. Makna yang dimaksud di sini adalah makna masjid secara umum. Bukan hanya khusus masjid yang diwakafkan, kemudian dibanguni bangunan masjid. Ya, karena untuk umat ini, di antara keistimewaannya dibandingkan umat sebelumnya adalah bahwa bumi ini semuanya dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Di mana saja salah satu dari umat ini berada dalam safarnya, dalam perjalanannya, masuk waktu sholat, tidak diharuskan mencari bangunan khusus untuk ibadah seperti umat sebelumnya, tetapi di mana saja, ya, di bumi mana saja dia berpijak, asalkan itu bukan kuburan, perkuburan, bukan hammam, ya, maka na'am, di situ dia sholat. Itu masjid. Masjid-masjid itu milik Allah. Tempat-tempat sujud. Masjid itu maksudnya artinya tempat sholat. Karena sujud itu adalah gerakan sholat yang paling utama. Gerakan keadaan posisi seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya. Sehingga doa sangat mustajab saat sujud. Oleh karena itu, sholat diungkapkan dengan sujud. Maka tempat sholat diungkapkan dengan tempat sujud. Jadi masjid tempat sujud maksudnya tempat sholat, tempat ibadah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Artinya ibadah-ibadah itu adalah milik Allah. Oleh karena itu jangan kalian berdoa. Doa yang dimaksud di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Akan dibahas tersendiri nanti secara lengkap doa ibadah dan doa masalah. Nah, pada jenis-jenis ibadah. Nah, doa ibadah itu maksudnya beribadah kepada Allah dengan ibadah sholat, baca Quran, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang dengan itu seorang hamba mengharap dan memohon kepada Allah agar diberi pahala. Jadi doa ibadah artinya ibadah apa saja yang dicintai oleh Allah, dilakukan. Ya, dan itu bermakna doa karena dengan ibadah itu seseorang memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar diberi pahala. Itu doa ibadah. Doa masalah artinya memohon kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, memohon meminta suatu masalah yang bermanfaat baginya, atau suatu masalah mencegah mudarat dari dirinya atau mengangkat mudarat yang menimpa dirinya. Itu doa masalah. Nah, mencakup kedua makna tersebut. Jangan jika beribadah yang merupakan doa ibadah, jika meminta suatu masalah kepada Allah yang merupakan doa masalah, tidak boleh, ya, doa itu ditujukan pula kepada sesuatu selain Allah bersama doa kepada Allah. Nah, ini dalil. Jika beribadah kepada selain Allah itu adalah terlarang, haram, dan itu syirik akbar. Allah tidak ridha, Allah tidak rela, Allah murka. Itu syirik akbar dan sudah diterangkan tadi hukum syirik akbar. Nah, ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah. Sesungguhnya barang siapa menaati rasul dan menauhidkan Allah. Menaati rasul maknanya beribadah kepada Allah dengan ajaran Rasul, dengan syariat Rasul, tidak dengan ajaran, tidak dengan syariat yang lainnya. Ajaran syariat Rasul itulah sunnah Rasul. Jadi menaati Rasul artinya beramal berdasarkan sunnah Rasul, ajaran Rasul, syariat Rasul. Ini yang dikenal dengan mutaba'ah ar-rasul, ittiba'ur rasul, mengikut ya kepada rasul. Artinya beribadah, beramal ibadah berdasarkan ilm, berdasarkan dalil, ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini syarat, salah satu syarat sahnya, diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat beramal, beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, mengikuti sunnah, sesuai dengan sunnah, ajaran syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahhada Allah, dan menauhidkan Allah. Menauhidkan Allah dalam hal tauhid rububiyah, dalam hal tauhid al-asma wa sifat. Dan dalam hal tauhid uluhiyah, ubudiyah. Dan ini sedang dibahas secara khusus di sini dalam pelajaran kita, supaya pada permasalahan yang kedua. Menauhidkan Allah berarti mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tidak dibatalkan dengan syirik akbar, seperti pada pembahasan tadi, masalah yang kedua. Tidak dibatalkan dengan syirik akbar. Nah, karena jika seseorang melakukan syirik akbar, menyekutukan Allah dalam hal beribadah, menyembah, beribadah kepada selain Allah, bersama ibadahnya kepada Allah, berarti dia tidak menauhidkan Allah. Menauhidkan Allah SWT artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, dimurnikan hanya khusus untuknya. Nah, begitu pula tidak dibatalkan amalan tersebut dengan syirik asghar, syirik kecil berupa riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, yang niatnya tujuannya supaya dipuji, disanjung. Nah, atau ya syirik asghar yang lainnya yang bentuknya bukan riya, sum'ah, bukan ingin mendapat pujian manusia, tapi ingin mendapat balasan duniawi dan ukhrawi. Ini syarat ikhlas. Ini ya syarat kedua yang menentukan sahnya diterimanya amalan. Karena suatu amalan tidak dikatakan sebagai amal soleh. Soleh artinya solehun lil qabul. Tidak dianggap sebagai amalan soleh yang solehun lil qabul, yang pantas untuk diterima oleh Allah, dinilai dan diberi pahala oleh Allah. Tidaklah ya hal itu, kecuali jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Dua syarat ini yang diisyaratkan oleh al-musannif, oleh penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najd rahimahullah, dengan ucapannya anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah. Sesungguhnya barang siapa yang menaati Rasul dan menauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, haram, muwalatu man haddallaha wa rasulah, berloyalitas. Muwalat ini semakna dengan wala, berloyalitas, yakni mencintai, ya, mencintai, bekerja sama dengan man, orang yang haddallah rasulah, had ini membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaukan akrab qaribin, meskipun dia itu adalah ya karib yang terdekat, ayah, ibu, anak, saudara sendiri, kalau dia musuh Allah dan Rasulnya, maka kita juga harus memusuhi dia, karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Sementara kita ini sebagai seorang muwahhid. Ya. Sebagai pengikut Rasul, cinta dan kebencian kita, hubbuna wa bughduna, wala dan barok kita, loyalitas kita dan barok kita, kebencian belepasnya kita, itu berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasul. Maka siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka berhak untuk kita cintai, untuk kita wala kepadanya, untuk kita kerjasama dengannya. Barang siapa membenci Allah dan Rasulnya, maka pantas untuk kita membencinya dan tidak pantas untuk kita cintai. Ya, kita wajib berlepas diri darinya, barok darinya, membencinya dan tidak boleh kerjasama dengannya, karena dia membenci Allah dan Rasulnya, musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, tidak bisa. Jika benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita mencintai, ya, kemudian kita akrab, dekat, kerjasama, bahu-membahu, tolong-menolong dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Dipertanyakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya jika demikian. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qawman. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, yuwaduna man haddallaha rasulah, mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Tidak, kamu tidak akan menemukan kaum yang seperti itu. Kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas kaum itu, ya, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kau tidak akan dapat kaum yang seperti itu. Artinya kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah dan hari akhir, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata kenyataannya, realitasnya, dia itu mencintai musuh Allah dan Rasulnya, berarti dia kadzdzab, pendusta. Karena Allah mengatakan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله رسول. Kamu tidak menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada seperti itu dusta keimanannya, pengakuannya. Walau kanu, meskipun mereka itu musuh Allah dan Rasulnya itu, ya, yang dibencinya, yang dimusuhinya karena membenci Allah dan Rasulnya, musuh Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu aba'ahum, ayah-ayah mereka sendiri, atau abna'ahum, putra-putra mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, putra atau putri, aba ayah, begitu pula ibu, atau abna'ahum, atau putranya, atau putrinya, atau ikhwanam, atau saudaranya, saudarinya, atau ashiratahum, atau keluarganya. Meski mereka itu ayah mereka sendiri, putra mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, dan kerabat mereka sendiri. Begitu pula, meskipun ibunya sendiri, putrinya sendiri, saudarinya sendiri, ya, kerabatnya sendiri, tetap tidak akan berloyalitas, tidak akan mencintainya, tidak akan dekat, melainkan dia akan membencinya, memusuhinya juga, barok, berlepas diri. Nah, karena telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hakikatnya begitu. Ulaika, mereka itulah, kataba fi qulubihimul iman. Kataba fi qulubihimul imana. Allah tuliskan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan. Kokohkan keimanan dalam kalbu-kalbu mereka. Akan tetapkan dan kokohkan keimanan itu. ini menunjukkan kepada kita bahwa prinsip ini, yaitu prinsip al-wala wal-bara, adalah penentu kekokohan iman dalam qalbu. Orang yang menyepelekan prinsip ini, berwala kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, tidak bara, ya, ini membahayakan keimanan yang ada dalam kalbunya. Oleh karena itu, kita mendapati, misalkan ucapan Muhammad bin Sirin, rahimahullah, salah satu imam tokoh tabi'in, mengatakan, asra'un nasi riddatan ahlul ahwa, orang yang paling cepat terjerumus dalam kemurtadan, batal imannya, Islamnya, murtad, adalah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Nah, kita mendapati misalkan tokoh-tokoh yang tidak beres dalam hal prinsip al-wala wal-bara, ya, secara jamaah, secara kelompok, mereka itu yang memerangi prinsip al-wala wal-bara, yang meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara adalah kelompok Ikhwanul Muslimin yang dirintis oleh Al-Hasan Al-Banna. Naam. Ya. Oleh karena itu kita mendapati Al-Hasan Al-Banna ma'ruf punya perjuangan yang batil, yaitu perjuangan untuk menyatukan, untuk mendekatkan antara Sunni Syi'i, antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau kemudian Syekhuna Al-Walid Ubaid Al-Jabiri hafizahullah min tahdhir Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari Al-Mubtadi' Abdul sebagai ikhwani, bahwa dia itu ikhwani, nah, karena bobroknya prinsip al-wala al-bara badannya. Kalian bisa bayangkan bagaimana mungkin seorang sunni salafi mengatakan bahwa Huthiyun, Hawatha, Rafidah, Al-Majus, Al-Anjas, Syiah Imamiyah, kawan-kawannya atau pengikutnya Khomeini, Syiah Rafidah Iran, Imamiyah Asyariyah, bahwa mereka itu muslimun. Nah, pada akidah mereka, akidah kufur, bukan akidahnya kaum muslimin. Mereka itu tidak mengenal Allah. Yang dikenal oleh mereka itu, ya, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang dipanggil-panggil oleh mereka, berdoanya mereka itu, manggil-manggil, ya Hasan, ya Husain, ya Ali. Minta tolongnya kepada Ali, kepada Hasan, Husain, bukan kepada Allah. Menyembah kuburan Husain. Hah? Mereka meyakini bahwa imam-imam ahlul bait mereka, 12 imam ahlul bait mereka itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat dan para nabi. Kufar mereka. Anjas, najis. Nah, Syiah Rafidah, Huthi. Nah, semua sahabat Nabi dikafirkan dicaci maki, dihabiskan kecuali segelintir, kecuali dari kalangan ahlul bait. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah Thahirah yang suci, yang afifah, yang menjaga kesucian dirinya, radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat, itu dikatakan sebagai pezina. Dan dari akidah-akidah mereka yang busuk, yang najis. Itu masih diakui sebagai muslimun. Masih dianggap saudara. Kemudian mendatangi wasiqah kufriyah batilah, perjanjian damai dengan hawasah tersebut. Kemudian mengatasnamakan Ahlus Sunnah Jamaah. Makanya Syekh Ubaid mengatakan dia itu ikhwani. Nah, jangan heran kalau mendapatkan dari tokoh-tokoh ikhwani yang seperti ini dan lebih dahsyat dari yang ini. Nah, sampai Al-Hasan, Hasan At-Turabi misalkan, tokoh ikhwani di Sudan, mengatakan boleh-boleh saja seorang itu pindah agama jadi Yahudi atau jadi Nasrani, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, semua agama benar, baik. Hah? Dan yang lainnya, semisal itu dari ucapan-ucapan kufur sehingga dikufurkan oleh ulama, dikafirkan oleh ulama. Tokoh ikhwan yang lainnya, Yusuf Al-Qaradawi, yang telah mengucapkan ucapan murtad dan difonis murtad oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan dia punya banyak ucapan-ucapan kufriyah. Yang Syekh Ubaid Al-Jabir mengatakan, saya condong ya untuk mengkufurkan dia, mengkafirkan dia. Nah, itu sebabnya apa? Prinsip al-wala' wal-bara' yang dilanggar ini, yang diruntuhkan ini. Itu dari perintisnya Al-Hasan Al-Banna, dia meletakkan kaidah yang dipegang oleh kelompok ikhwan muslimin yang meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara', yaitu mengatakan nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Mari kita kerjasama, saling mencintai, saling menyayangi, bahu membahu, tolong menolong, kerjasama, ya, dalam hal-hal yang kita sepakati. Apa yang disepakati itu? Yang disepakati itu, ya, campur baur yang hak dan yang batil. Yang penting disepakati, yang penting sepakat kerjasama, meskipun disepakati itu batil, tidak peduli. Nah, wa ya'tadiru ba'duna ba'dhan, dan sebagian kita di atas sebagian yang lain, dan sebagian yang lain saling memberi, tidak memberi udzur, ya, saling memaafkan, tidak mempermasalahkan hal-hal yang diperselisihkan, permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan akidah, prinsip, manhaj, jangan dipermasalahkan. Tutup mata, tutup telinga, masalah itu jangan diangkat, jangan dipermasalahkan. Yang penting bisa kerjasama. Nah, ya, tidak ada al-wala' wal-bara', tidak ada al-wala' wal-bara'. Oleh karena itu mereka memerangi jihad para ulama untuk membantah ruduh dan mentahdir al-bid'ah wal-ahwa. Mereka ya memerangi kutubur ruduh, kitab-kitab yang isinya merat membantah mentahdir al-bid'ah wal-ahwa. Nah, kita mendapati manhaj ikhwani tersebut ada. Nah, pada mereka-mereka, pada Abu Hasan Al-Misri, pada Ali Hasan, Halabi. Ya. Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah ini pelajaran kita sekarang, ini pelajaran penting. Ya, kita pelajaran akidah, pelajaran manhaj. Akidah dan manhaj tidak bisa dipisahkan. Nah, barang siapa tidak beres akidahnya, tidak beres manhajnya. Tidak beres manhajnya, tidak beres akidahnya. Begitu. Nah, ulaika kata fi qulubil iman. Jaga baik-baik, terapkan baik-baik prinsip ini jika ingin kokoh imannya. Nah, lihat itu tadi, contoh-contoh yang Ustaz angkat. Ya, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang dinamakan oleh guru kami Syekh Mukbi sebagai ikhwanul muflizin. Yang bangkrut, bangkrut agamanya. Bangkrut perjuangannya. Ya, meskipun nah, hebat dunianya. Jabatannya, hartanya. Banyak pengikutnya. Ikhwan muslimin. Nah, akibat ini. Prinsip al-wala' al-bara' ini tadi. Ya, bobrok, diruntuhkan. Wa ayyadahum birahim min. Allah berfirman selanjutnya, ayyadahum birahim min. Dan Allah kokohkan mereka dengan pertolongan darinya. Allah tolong mereka. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah masukkan mereka dalam jannah, surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah. Mereka adalah golongan Allah. Wa ulaika na'am. Ulaika hizbullah, mereka lah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam Ithaful Uqul, manusia itu hanya dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Hizbullah wa hizbus syaitan. Golongan Allah dan golongan syaitan. Orang-orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bertauhid, mereka adalah hizbullah, golongan Allah. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin secara umum mereka semua hizbullah, golongan Allah. Dan yang paling istimewa, paling khusus dari golongan Allah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Hizbus syaitan, mereka adalah kuffar. Orang kafir, musyrikun, orang musyrik, munafiqun, orang munafiq. Nah, prinsip al-wala' al-bara' ini pertama terhadap orang kafir, orang musyrik, orang munafiq. Begitu pula prinsip ini berlaku terhadap ahlul bid'ah wal ahwa'. Ahlul bidah wal ahwa. Ahlul bidah wal ahwa, firqa-firqa sesat. Ya, 72 golongan dalam hadis yang sesat. Yang mereka, 72 golongan yang dimaksud itu selain ahlus sunnah jamaah, mereka itu masih muslimun. Selain firqatun najiyah, selain yang selamat dari ya kesesatan dan ancaman neraka. Itu sunnah jamaah. 72 golongan yang diancam neraka itu semuanya sesat. Itu masih muslimun. Masih muslimun mereka. Ya, artinya bid'ah, kesesatan yang ada pada mereka, tingkatan bid'ah dan kesesatannya itu tidak sampai pada tingkatan bid'ah kesesatan yang kufur. Puncak-puncaknya adalah kefasikan seperti bid'ah Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya. Adapun yang bid'ahnya sudah sampai pada tingkatan kufur, seperti bid'ahnya kaum Syiah Rafidhah, ya, sudah dibicarakan tadi, Huthiyun, Hawa yang di Yaman itu, Rafidah. Aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ya, kawan-kawannya Khomeini. Syiah Rafidah Iran. Dan yang sejalan dengan mereka. Mereka itu bid'ah Rafidah itu kufur, sudah diterangkan tadi bid'ahnya, keyakinannya, akidahnya itu bukan akidah sunnah, bukan akidah muslimin. Ya, bukan akidah Islam, sudah dengar tadi beberapa ya, akidah mereka. Kufar mereka. Nah. Berarti Syiah Rafidah. Nah, ini Rafidah. Ya. Itu bukan termasuk 72 golongan tersebut. Masuknya ke hizbus syaitan. Golongannya syaitan, kufar, musyrikun, munafikun ini tadi. Golongannya adalah kufar, musyrikun. Hizbus syaitan. Begitu pula Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Kemudian kelompok Sufiyah yang meyakini hululiyah ittihadiyah. Ya. Bahwa wujud ini semuanya adalah wujud Allah. Wujud itu hanya satu, semuanya wujud Allah. Ini juga kufur bid'ahnya. Nah, ini diantara contoh-contoh yang bid'ahnya kekufuran. Nah, kelompok-kelompok ini sudah hizbus syaitan. Adapun 72 golongan itu masih muslimun. Meskipun sesat, puncak-puncak bid'ahnya, kesesatannya adalah kefasikan. Seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan semisalnya. Tapi prinsip al-wala al-bara' juga diterapkan pada 72 golongan itu. Nah, kita membencinya, memusuhinya karena kesesatan yang ada padanya. Kita barok, berlepas diri. Nah, karena kesesatan yang ada padanya. Jadi tadi sudah disinggung bid'ah itu pembagiannya, dan kami pertajam lagi ya, bahwa bid'ah itu ada yang tingkatannya kufur. Sudah dicontohkan tadi bid'ah Rafidah, Jahmiyah, Rafidah, Syiah Rafidah, Jahmiyah, Sufiyah yang aliran Hululiyah Ittihadiyah. Nah, kami ingatkan bahwa Jamaatut Tabligh bai'atnya Jamaatut Tabligh di atas aliran ya Wahdatul Wujud. Di atas aliran Hululiyah Ittihadiyah yang merupakan bid'ah kufur ini tadi. Jadi tidak ringan itu bid'ahnya Jamaatut Tabligh. Nah, kemudian yang kedua bid'ah fasiqah, bid'ah tingkatannya kefasikan, bid'ah Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kemudian bid'ah yang lebih rendah dari itu, dosa kecil seperti zikir jama'i, zikir berjamaah serentak yang satu komando. Yang jelas semuanya diterapkan padanya al-walal bara', ya. Makanya kita mengenal adanya hajar. Mubtadi' menghajar, memboikot mubtadi'. Nah, mufasalah, memutus hubungan. Ya, tidak dekat dengan tokoh-tokoh mubtadi'. Ya, tidak duduk bersamanya, tidak bermajelis dengannya. Salah satu dasarnya, dalilnya, ya, tahdzir dan hajar, boikot, mufasalah, memutus hubungan, menjauhkan diri dari ahlul bid'ah lahwa. Salah satu dasarnya adalah prinsip yang sedang kita pelajari ini, yaitu al-wala wal-bara. Dalil lain, prinsip al-wala wal-bara ini melengkapi yang disebutkan dalam matan. Selain ayat yang telah kita baca, Al-Mujadilah 22, juga hadith, dua hadith yang disebutkan dalam Ithaful Uqul oleh Syekh Ubaid, yaitu hadith yang pertama adalah hadith yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, man ahabba fillahi, barang siapa mencintai karena Allah, yakni di jalan Allah, fillah, yang di jalan Allah, barang siapa mencintai ya di jalan Allah, karena Allah, wa abghadha fillah, membenci ya di jalan Allah karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi, menahan karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Ya. Cinta dan benci kita ditentukan kecintaan dan kebencian yang terkait kepada Allah dan Rasulnya. Kerjasama kita, tolong-menolong kita, memberi atau tidak memberi, tergantung ya kecintaan, kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang kedua, yakni hadis Anas dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anas meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Tsalatsun man kunna fi," ada tiga perkara, barang siapa tiga perkara itu ada padanya, "wajada halawatal iman," dia akan mendapatkan manisnya iman. "Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai selain keduanya. Ya. Bagaimanapun cintanya seseorang kepada ya dirinya sendiri, bahkan tetap cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar. Nah, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan mencintai seseorang tidak dimencintai kecuali karena Allah. Ketika orang itu membenci dan musuhi Allah, maka dia pun dibenci. Ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia pun dicintai. Maka tidak sulit bagi orang yang memang cintanya terhadap seseorang itu karena Allah untuk melepas, untuk meninggalkan. Ketika yang tadinya dicintai itu menyimpang, sesat, maka dengan mudahnya ditinggalkan. Dan dia akan merasakan manisnya iman, orang yang seperti. Wa yakraha ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzafa finnar, dan dia benci kembali dalam kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam neraka. Naam. Kita berhasil sampai saat ini mempelajari, menyelesaikan tiga masalah tersebut, dan kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran berikutnya nanti insyaallah matan baru. Ya, ya'lam arsalakallahu li ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahim, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Di sini ada berapa pertanyaan? Apa pesan Ustaz? Nah, jika kami lebih menyukai memakai kerudung besar lebar tetapi tipis dengan jubah yang berhias-hias dan bawah mengerucut, adapun sandal warna-warni kami masih terlihat dan kami meninggalkan abaya. Kami pesankan, nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhijab dengan hijab yang syar'i, yang memenuhi persyaratan syar'i. Ya. Abaya bukan syarat. Abaya bukan syarat. Tetapi dengan syarat pengganti abaya itu memenuhi ya fungsi abaya dalam hal ya menutup seluruh aurat. Perhatikan ya, abaya itu dan yang berfungsi seperti abaya itu menutup pakaian yang dipakai sehari-hari di rumah. Jadi seorang wanita ya sehari-hari di rumah bersama dengan mahramnya, dia mungkin pakai sirwal ya dengan jubah, atau dia pakai rok dengan jubah. Nah ini termasuk ya aurat yang tidak boleh terlihat. Begitu pula anggota-anggota tubuh lainnya, dari ujung rambut sampai kaki. Nah, jadi selain pakaian yang digambarkan itu tadi, sirwal dengan jubah ataukah rok dengan jubah, ini di luarnya harus ditutup oleh abaya. Atau yang menggantikan fungsi abaya, yakni yang menggantikan fungsi abaya, kerudung besar ya dari atas ke bawah kemudian di bawah ya ada pakaian yang panjang menutup sampai ke ujung kaki. Tidak harus satu kita'ah, dan tidak harus satu potongan model abaya, tetapi dua potongan yang menggantikan fungsi abaya. Di antara syarat-syaratnya adalah ya warnanya warna yang gelap, hitam dan semisalnya, tidak warna yang mencolok, yang menarik, yang memikat, yang memfitnah. Nah, begitu pula tidak transparan, tidak tipis. Kalau tipis, transparan, terbayang pakaian di baliknya ya tidak berfungsi kan. Apalagi kalau berhias-hias, hiasan-hiasan yang ada itu baik pada abaya tersebut ataukah yang modelnya menarik seperti abaya kufu-kufu apa itu butterfly dan semisalnya, itu ya haram, itu bukan hijab syar'i. Hiasan-hiasan itu menarik, memfitnah. Tidak syar'i, belum memenuhi syarat. Kemudian sandal warna-warni yang menarik ya, sampai terlihat. Nah, yang menarik menimbulkan fitnah, ya tidak boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Permasalahan tentang makanan hidangan, tolong jelaskan permasalahan tentang makanan hidangan yang dihidangkan untuk orang yang bertakziah. Apakah pada ada rincian? Nah, kalau acara makanan yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan itu pada acara ya. Naam. Acara yang khusus untuk ya kematian. Nah, acara ya itu ada acaranya ya, memang biasanya untuk acara kematian itu. Buat khusus acara kematian itu. Maka itu tidak boleh. Nah, dihindari. Dihindari. Dan kalau takziah, ya jangan takziah ketika diadakan acara tersebut. Harusnya sebaliknya, kalau orang bertakziah itu bukan memberatkan tuan rumah ya yang sedang berkabung, yang sedang bersedih kematian, justru dia dihibur dan dibantu dengan dibawakan makanan. Tapi juga bukan makanan itu dibawa kemudian dikumpulkan, kemudian semakin memeriahkan acara tersebut. Nah, adapun ketika takziah, ya ini tidak ada cara-cara seperti itu. Nah, tidak ada acara kematian tersebut. Ya, ini datang takziah. Nah, dan takziah itu tidak lama-lama. Cuma sekedar menghibur. Ya. Menghibur. Dan tidak memberatkan. Nah. Baik, kalau ketika misalkan berkunjung untuk takziah, untuk menghibur kemudian dihidangkan teh misalkan, ya karena sudah merupakan kebiasaan adat ketika berkunjung, bukan hanya dalam acara kematian, kapan saja ketika berkunjung dihidangkan teh. Nah, ada makanan ringan, maka itu tidak apa-apa dicicipi karena bukan acara khusus untuk kematian. Bukan wataim itu. Nah, jadi yang ini yang terlarang ini tadi yang acara khusus ya, makanan minuman itu ada acara khusus kematian. Nah, bagaimana hukum berwudu dengan cara mengguyurkan air dengan gayung pada anggota wudu yang dibasuh, tidak dengan menciduk air menggunakan tangan secara langsung pada bejana? Boleh. Nah, menciduk ya, ataukah dengan diguyur lewat keran air, ataukah ada yang membantu mengguyurkan? Nah, boleh. Nah, enggak masalah. Bolehkah seorang sholat dan di depannya ada suatu benda, apakah itu termasuk sholat untuknya walaupun dengan niat untuk Allah? Di depannya ada benda, Nah, seorang sholat di depannya ada dinding, di depannya ada bangku. Bukan sholat untuk menyembah dinding dan bangku tentunya. Sholatnya untuk menyembah Allah. Adapun di depannya ada benda, itu dijadikan sebagai sutroh, pembatas. Itu sunnah ajaran Nabi SAW. Bahkan diperselisihkan oleh ulama, hukumnya wajib atau mustahab. Ada yang mewajibkan seperti Syekhuna Mukbil. Nah, idza shalla ahadukum falyusalli ila syai. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia sholat ya menghadap ke sesuatu sebagai pembatas, sehingga seseorang yang ingin lewat, jika dia ingin lewat di hadapan orang yang sholat, dia lewat di luar pembatas itu. Kalau dia ingin lewat antara dia dan pembatas, maka dihalangi sekuatnya, semampunya. Nah, meskipun binatang, ya, itu tujuannya, itu sutroh, bukan sholat untuk benda itu, bukan menyembah benda itu. Ini harus difahami. Nah, mohon keterangan tentang sujud sahwi, dan apakah setelah sujud sahwi, yakni ketika akan salam, harus membaca doa seperti pada tasyahud? Naam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, kalau sujud sahwinya sebelum salam, nah tentunya setelah tasyahud, solawat, doa, kemudian ya sujud sahwi dua kali, setelah itu baru salam selesai. Kalau dia salam dulu, baru sujud sahwinya setelah salam, setelah salam dia sujud sahwi dua kali, ya, kemudian langsung salam tanpa baca doa tasyahud. Jadi setelah salam, ya sujud sahwi, langsung sujud. Satu kali, ya baca zikir, subhanallah rabbiyal a'la, kemudian duduk, baca zikir, na rabbighfirli, rabbighfirli, kemudian sujud lagi yang kedua kalinya, subhanallah rabbiyal a'la, kemudian bangun, langsung salam, tanpa tasyahud, tanpa doa tasyahud. Umur berapa anak bisa dijadikan imam? Ya, minimal 7 tahun. Mumayyiz. Ya, minimal 7 tahun usia mumayyiz. Yang artinya dia sudah berakal, sudah punya niat, sah sholatnya dengan syarat tentunya dia mengerti hukum-hukum sholat. Nah, menguasai hukum-hukum sholat, sifat sholat. Meskipun dia sudah mumayyiz, sudah 7 tahun, hafal Quran, tapi dia tidak menguasai hukum-hukum sholat, tidak mengerti sifat sholat, tidak mengerti hukum-hukum imam, ya tidak bisa dijadikan imam. Nah, jika orang tua hafalannya sedikit dan anaknya lebih banyak hafalannya, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat jamaah di rumah? Anak tersebut baru berusia 12 tahun. Nah, sudah mumayyiz. Nah, jika hafalan anak ini lebih banyak daripada hafal orang tuanya, dan dia menguasai sifat sholat, ya, hukum-hukum sholat, hukum-hukum imam, sifat sholat, ya, afdal dia yang imam. Meskipun usianya lebih kecil. Karena, ya ummul qawm akra'uhum, yang mengimami satu kaum adalah yang paling akra', yakni yang paling banyak hafalan Qur'annya, paling mutqin hafalannya, dan paling bagus bacaannya dari segi tajwid. Nah, dengan syarat menguasai, mengilmui dengan baik dan menguasai hukum hukum sholat, sifat sholat, dan hukum-hukum menjadi imam. Anak berhenti dari haid sore hari, apakah langsung sholat karena seringnya paginya haid lagi? Kalau suci dari haid sore hari, dalam arti sudah keluar, ya, sudah menyemburkan al-qasatul baydha, yakni cairan, ya, bening, ya, cairan putih bening. Nah, yang menandai berakhirnya haid, ya, atau tanda suci yang lainnya yang diketahui sudah dipelajari oleh kaum wanita. Nah, maka berarti sudah suci. Al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum itu berputar sesuai dengan illatnya, faktor hukumnya. Ketika berakhir haid suci, berarti wajib mandi suci, kemudian sholat. Nah, sore hari yang disolat asar. Kalau kemudian pagi hari haid itu terulang lagi, berarti haid lagi. Gampang. Nah, al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum itu sesuai dengan perulangan illatnya. Kapan keluar dari haid, berarti haid lagi. Kapan berhenti, ada tanda suci, berarti suci. Begitu. Nah, bagaimana menyikapi saudara yang terkena fitnah hajuri? Kalau dia da'iyah, dia tokoh, dia dalam fitnah ini termasuk da'iyah, ustad, ya, pengajar, aktivis yang aktif, ya, aktif mempromosikan dan menyebarkan fitnah hajuriyah. Nah, maka berhati-hati darinya. Ya, berhati-hati darinya. Mufasalah, putuskan hubungan darinya. Agar tidak terkena fitnah. Kecuali sebatas hubungan muamalah biasa, misalkan jual beli, yang ini umum. Bisa dilakukan kepada, seperti kata Syekh Shalal Fauzan, kepada hizbiyun, ahlul bid'ah wal ahwa, sebatas muamalah jual beli dan semisalnya tidak mengapa. Nah, tapi tidak dalam hal keakraban, tidak akrab, dekat, ya, jumpa, bermajelis bersama, makan bersama, acara bersama lah. Nah, ini kalau tingkatannya itu tadi. Kalau dia sebatas pengikut, dia jahil, ada harapan mungkin bisa dinasihati. Ya, ada harapan suatu saat bisa kembali. Nah, dengan akhlak yang baik kepadanya, dengan ta'liful qulub, mengikat memikat hatinya, dan kemudian diajak bergabung dengan ahlus sunnah, mengikuti kajian-kajian asatidz ahlus sunnah, ya, diarahkan untuk minta nasihat. Jika punya syubhat, diarahkan kepada asatidz yang punya menguasai fitnah itu untuk menasihatinya, lah bas. Bahkan ini diharapkan barangkali bisa memperbaiki dia nanti. Bagaimana hukum melafadzkan niat tetapi dalam hati? Kalau dalam hati itu bukan melafadzkan niat, lafal niat, lafal itu maksudnya dengan lisan. Nah, tetapi maksud dia ini yakni meniatkan dalam hati lafaz tertentu, gitu maksudnya. Jadi bahasanya yang keliru nih. Hukum melafadzkan niat tetapi dalam hati. Nah, maksudnya hukum berniat dengan naam lafaz tertentu dalam hati, itu maksudnya. Nah, ini maksudnya ini. Seperti aku berniat untuk sholat dan seterusnya dengan lafaz tertentu. Nah, penjelasan sebagian masyayikh menyebutkan tidak dibenarkan seperti itu. Yakni tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niat dalam niat dalam qalbu menyatakan lafaz-lafaz tertentu. Enggak, tapi berniat salat duhur misalkan 4 rakaat, sebagai imam niatkan jadi imam, atau dia makmum sebagai makmum. Begitu. Ketika hendak sholat, misalkan seseorang mengingat apa yang hendak diamalkannya itu, sholat apa yang hendak dilaksanakannya itu, sifatnya diingat. Nah, sudah diniatkan. Nah, tapi jangan menekuni lafaz-lafaz tertentu diniatkan dalam hati. Ya. Baik, ini tidak ada contohnya. Bagaimana nasihat Ustadz kepada kami para remaja yang tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dan banyak, kami sebagai istri kesehariannya dari bangun tidur harus mengurus dan melayani suami, bertanggung jawab terhadap tarbiyah anak-anak, bereskan rumah, mengurus pakaian, memasak, merawat dan seterusnya. Kami pun juga memiliki kewajiban untuk talabul ilmi dan anak kami, mereka juga untuk lebih diperhatikan dalam hal tarbiyahnya, baik yang terkait dengan seluruhnya adabnya dan lain-lain. Apa nasihat Ustadz? Fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Itu pertama. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Al-ahammu fal-aham. Yang terpenting, kemudian yang terpenting, kemudian yang terpenting. Jadi, ya, diutamakan mana yang terpenting, mana kewajiban yang paling penting, yang paling utama. Jika bisa melakukan skala prioritas, ya, dahulukan yang terpenting, dahulukan yang paling wajib, ya, yang paling besar masalah. Nah, jika tidak bisa, artinya harus ada satu yang dikalahkan karena tidak bisa digabungkan, tidak bisa di waktu yang berbeda, maka gunakan kaidah na'am itu tadi, gunakan kaidah na'am yuqaddamul aslah, yang paling bermaslahat itu yang paling dikedepankan. Ya, kalau rinciannya panjang dan berat ya, yang penting kaidah umumnya seperti itu. Bagaimana satu sebagai kami yang tahun dalam dengan para orang tua dalam mentarbiyah putra-putri kami, terkadang kami menerapkan torikan sifatnya kecil dan sederhana dalam pembelajaran mendidik anak. Namun tidak jarang kami juga mendapati adanya kontradiksi antara pendidik di sekolah dengan pihak wali murid. Apa nasihatnya agar kami bisa menjadi pemimpin dengan baik dan melaksanakan untuk semuanya? Naam. Nasihatnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kerjasama yang baik, kemudian ada hubungan, ada komunikasi yang baik antara pendidik dan wali murid. Ada pertemuan, usulan-usulan ditampung, ya. Kritikan-kritikan yang membangun yang baik ditampung, kemudian dikembalikan kepada asatidah. Asatidah akan menggodoknya, kemudian memilih yang aslah. Kita bukan berarti menutup diri dari kritikan, masukanlah. Nah, ya, itu dibutuhkan. Itu salah satu bentuk ta'awun. Semuanya dengan cara adab, semuanya dengan cara yang baik. Iya, seperti itu. Masya Allah, ini panjang sudah adanya. Nah, khawatir beratkan ini yang tersisa di waktu yang lain, insya Allah. Nah, cukup sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illallah.